Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلوات وسلام عليه ربه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمنا الله وإياكم كتاب melanjutkan di dalam kajian di pagi hari ini pembahasan yang berkaitan dengan 10 penopang di dalam mendapatkan ilmu yang disebutkan oleh Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Dhuhairi hafizahullahu ta'ala. Telah kita sebutkan dari 5 poin. Yang pertama adalah al-isti'anatu billahi subhanahu wa ta'ala. Di dalam seseorang mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dia harus minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia sandarkan kemampuan dia di dalam mempelajari ilmu ini kepada dirinya, tetapi mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'anah merupakan perkara ibadah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika dia sandarkan barakallahu fikum tawakkalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupi apa yang dia barakallahu fikum inginkan dari mendapatkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, barakallahu fikum, di dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah husnul niyah, baiknya niat kita di dalam mempelajarinya. Karena yang demikian barakallahu fikum, seseorang akan diberkahi dari ilmu yang dia pelajari dengan ikhlasnya niat. Seseorang akan merasa mudah di dalam menempuh perjalanan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang akan barakallahu fikum tidak merasa berat ketika dia senantiasa berada di atas niatan yang salihah. Karena ilmu barakallahu fikum la ya'diluhu syai'un limman sihhatu niyyati. Tidak ada yang bisa menyamakan ilmu bagi orang yang niatnya baik ketika menuntut ilmu tersebut. Kata muridnya Imam Ahmad, mereka bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana yang demikian? Kata beliau rahimahullahu taala, yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairi. Hendaknya dia di dalam menuntut ilmu meniatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, barakallahu fikum, di antara penopang pilar di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah at-tadarru'u ila Allah subhanahu wa ta'ala wa su'aluhu at-tawfiq wa saddad. Merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta kepada Allah taufiq dan kebenaran. As-saddad al-aswab, barakallahu fikum. Karena al-haqq itu tidak datang kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbi zidni ilman, sebagaimana Nabiuna Muhammad alaihi salatu wasalam da'a Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi zidni ilman, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Beliau alaihi salatu wasalam barakallahu fikum tidak pernah meminta tambahan kecuali ilmu ini, ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, rabi'an salahul qalbi, di antara penopang seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah baiknya hati di dalam mempelajari ilmu. Dikarenakan barakallahu fikum, al-qalbu wi'a'ul ilmi, hati ini merupakan tempat daripada ilmu. Fa in kana al-wi'a'u salihan khuzina ma fihi wa hufidhahu. Kalau tempatnya itu baik, maka ilmu itu akan tersimpan. Ilmu itu barakallahu fikum akan tersimpan. Wa in kana alwi'a fasidan duyi'a bihi. Tetapi apabila tempat itu rusak barakallahu fikum, maka ilmu itu akan terlantar begitu saja, tidak tersimpan di dalam dirinya. Oleh karena itu, hati di dalam seseorang menuntut ilmu harus baik barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, salahal jasadu kullu, maka seluruh jasadnya pun akan menjadi baik. Wa idza fasadat, apabila mudghatan tersebut, segumpal daging tersebut rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasad pun akan menjadi rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Ada yang mengatakan jantung, barakallahu fikum. Oleh karena itu, salahlah seseorang ketika dia mengatakan yang penting hatinya baik. Adapun yang nampak dari yang zahir itu tidak dianggap dengannya. Yang penting hati kita baik. Tentunya barakallahu fikum, baiknya zahir menunjukkan baiknya hati seseorang. Apabila yang nampak itu rusak pada dia, maka barakallahu fikum hatinya pun berpenyakit. Inilah apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu yang kelima, adz-dzaka, di antara pilar atau penopang seseorang mendapatkan ilmu adalah kecerdasan. Yang demikian barakallahu fikum, terkadang adz-dzaka sifat jibiliyah, sifat yang ada bawaan pada seseorang. Maka itu anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Terkadang barakallahu fikum, sifat yang seseorang dengan usaha dia, iktisabuhu, menjadikan dia mampu untuk mendapatkan ilmu dengan mudah. Ya. Barakallahu fikum. Tentunya manusia berbeda-beda keberadaan mereka, tingkatan mereka di dalam memahami ilmu, tingkatan mereka di dalam menghafal ilmu. Ada di sana dari kalangan thullabul ilm begitu cepat di dalam menghafal ilmu, tetapi di dalam memahami, di dalam menalar ilmu tersebut tidak seperti kemampuan dia ketika menghafal. Atau sebaliknya barakallahu fikum, dia orang yang lemah di dalam hafalannya. Artinya barakallahu fikum, mungkin harus berulang-ulang di dalam menghafal ayat wal hadis, tetapi di dalam memahami ilmu tersebut barakallahu fikum, dia orang yang mampu. Dia bisa mengambil istidlal wal istimbat dari satu ayat yang lainnya tidak terpikir. Kalau ayat tersebut, hadis tersebut diambil sisi pendalilan untuk permasalahan ini. Nah, ini orang yang faqih. Ya. Para ulama, merekalah memiliki perkara ini barakallahu fikum. Tentunya al-hifdz juga ada pada mereka. Aina'an. Bagaimana kekuatan hafalan dan bagaimana kekuatan ilmu yang ada pada mereka. Oleh karena itu barakallahu fikum, kuatnya ilmu itu dengan dua cara. Yang pertama dengan dihafalnya ilmu tersebut, yang kedua dengan ditulisnya ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Dan ini disifati bagi mereka para al-muhadithun. Terkadang mereka disifati orang-orang yang kuat di dalam hafalannya, dan di antara mereka pun disifati orang-orang yang kuat di dalam tulisannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu didoakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, sampai pun beliau mengatakan, ma hunaka akthar ahadun minni ilman illa Abdullah ibn Amr ibn As, fa innahu yaktub wala aktub. Tidak ada di sana yang lebih banyak ilmunya, hafalan daripada hadis dariku, kecuali Abdullah ibn Amr ibn As, karena beliau menulis sedangkan aku tidak menulis. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabiyun yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang riwayat beliau tidak lain melalui hafalan beliau yang sampai kepada kita barakallahu fikum. Lalu yang berikutnya, as-sadisan, al-hirsu ala tahsilil ilmi sababun litahsilihi wa i'anatullahi ta'ala lahu. Yang keenam di antara penopang seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah al-hirs, semangat di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Dengan semangat barakallahu fikum merupakan sababun, sebab mendapatkan ilmu, wa i'anatullahi ta'ala lahu, dan akan mendapatkan pertolongan Allah yang Allah akan berikan kepada dia. Al-hirs barakallahu fikum. Wallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang mereka ittaqaw, bertakwa. Alladhina ittaqaw ay taraku al-muharramat, orang-orang yang mereka senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang mereka senantiasa berbuat ihsan. Al-muhsinun alladzi fa'alu ta'at, orang-orang yang melaksanakan ketaatan. Demikianlah barakallahu fikum. Menjaga ilmu dengan meninggalkan ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Dijaganya ilmu barakallahu fikum diantaranya dengan seseorang mengulang-ulang ilmu yang dia telah mempelajarinya. Di antara bentuk menjaga ilmu dengan seseorang mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Wal insanu idza arafa ahamiyata syai harisa ala tahsilih. Seseorang apabila dia mengetahui pentingnya satu perkara, maka dia akan bersemangat untuk mendapatkan perkara itu. Tentunya barakallahu fikum, kita memahami bahwasannya ilmu itu sesuatu yang sangat penting, ya, yang dengannya seorang muslim akan dijaga di dalam menjalankan kehidupannya dengan ilmu ini. Ilmu Al-Quran wa Sunnah dengan berbagai macam bidang-bidang di dalamnya, berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, berilmu tentang para rasul, para malaikat, dengan bidang-bidang yang lainnya, mengetahui ahkam as-salah, mengetahui arkanus salah, wajibatus salah, mustahabut fis salah, ahkamul wudu, kaifiyatul wudu. Dia berilmu dengannya, yang itu wajib bagi dia untuk mengetahuinya. Iya. Maka ini tidak ada bandingannya barakallahu fikum. Ketika seseorang mengetahui pentingnya satu perkara, pentingnya satu ilmu, maka dia akan bersemangat untuk mempelajarinya. Iya. Sebagaimana semangatnya kita ketika kita mengetahui ada peluang terhadap urusan dunia kita, kita mempelajarinya, kita mengambil pelajaran, kita mensurvei misalnya, kita membandingkan harga yang satu dengan yang lainnya, kita berjuang untuk itu, menghabiskan waktu dengannya. Iya, untuk urusan dunia kita. Wala siyama fi umur al-ilm, terlebih lagi di dalam urusan ilmu ini, ya. Ilmu aqidah, ilmu tauhid, bagaimana cara mempelajarinya, mengetahui anwa'u tauhid, anwa'u syirik. Yang demikian sesuatu yang akan menjaga seorang hamba barakallahu fikum. Wal ilmu a'zamu syai'in yatahassaluhu al-mar'u, terlebih lagi ilmu a'zamu syai' yang barakallahu fikum kedudukannya sangat besar, yang seseorang akan yatahassaluhu, berusaha untuk mendapatinya apapun masyakah yang dihadapinya. Walhamdulillah di zaman kita mungkin tidak ada masyakkah. Iya. Mungkin tidak ada masyakkah. Apa yang menjadi sulit? Kemudahan yang Allah berikan. Jarak yang jauh mudah untuk ditempuh. Dengan kendaraan. Yang dengannya kita bisa merasakan. Tidak sedikit, na'am barakallahu fikum, tidak butuh biaya banyak untuk mendapatkan ilmu. Ya. Kalau di zaman dahulu harus berjalan dari satu negeri kepada negeri yang lainnya. Di antara para muhadithun, dikarenakan satu huruf, yang ragu dengan satu huruf di dalam hadith, mereka harus safar ke beberapa negeri. Min ajli harfin wahid. Dikarenakan satu huruf ragu, ingin tabayyun wa tathabbut. Ya. Abu Hatim Ar-Razi safar dengan membawa kitab-kitabnya alfa farsakh thumma taraktul adad. Kemudian beliau tidak lagi menghitung safarnya beliau, saking jauhnya. Satu farsakh itu 5 kilo, ini 1000 farsakh safar menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke negeri Yaman dalam keadaan barakallahu fikum tidak memiliki sesuatu bekal yang mengharuskan beliau menggadaikan sondalnya indal khabbaz kepada tukang roti dalam rangka untuk mendapatkan aina' makanan. Sampai Abdul Razak As-San'ani melihat ketika Imam Ahmad menjadi imam terlihat lemas. Terlihatlah lemas. Ditanya, "Ma dzuqtu ta'aman mundu yaumain?" Aku tidak mencicipi makanan semenjak sudah 2 hari yang lalu. Sibuk di majelis ilmu, bahkan tidak memiliki bekal padanya. Aina. Ini masyaqqah yang ada pada mereka yang mereka rasakan. Maka ketika dia memahami ilmu adalah sesuatu yang penting, dia akan berusaha mendapatkannya. Tetapi barakallahu fikum, al-wasail-wasail yang kita sekarang mengetahui kemudahan untuk mendapatkan ilmu tidak menjadikan seseorang melemah di dalam menghadiri majelis ilmu. Ya, karena majelis ilmu memiliki keutamaan. Mendatanginya, melangkahkan kaki menujunya telah disebutkan di dalam hadis yang sahih fi marwahul muslim min hadits Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Majtama'a qaumun fi bait min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathum al-malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Keutamaan bagi orang-orang yang duduk di majalisul ilm. Ya. Barakallahu fikum. Fa'ala talibil ilmi al-hirsus syadid ala hifzil ilmi wa fahmi. Oleh karena itu, bagi seorang penuntut ilmu bersemangat syadid yang sangat untuk menjaga ilmu dan memahami ilmu tersebut. Wa mujalasatul ulama wa mujalasatil ulama wa talaqqi anhum, dan berusaha barakallahu fikum duduk di hadapan para ulama dan talaqqi ilmu dari mereka barakallahu fikum. Iya, demikianlah para ulama terdahulu, ya, para a'immah. Kalau dahulu mereka memiliki anak, semenjak kecil anaknya ditaruh di Syekh Fulan untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Oleh karena itu tidak sedikit, bahkan mayoritas para ulama al-muhadithun, mereka barakallahu fikum telah hafal Al-Quran qabla bulughi, sebelum baliknya mereka. Iya, mereka menghafal Al-Quran, mempelajarinya barakallahu fikum, tafsir dan yang lain sebagainya. Yahris ala kathratil qira'ah, bersemangat untuk senantiasa banyak membaca barakallahu fikum. Tentunya tidak sebatas mencukupkan seseorang mempelajari ilmu agama ini dengan membaca. Mankana syekhuhu kutubahu fa khata'uhu akthar min sawabih. Barang siapa yang syekhnya sebatas kitabnya, maka kesalahannya akan lebih mendominasi daripada benarnya. Dikhawatirkan ketika dia membaca satu kitab dalam keadaan dia tidak memahami makna, maksud dari kandungan tulisan yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab tersebut, tatkala dia tidak talaqi duduk bertanya kepada seorang alim, dikhawatirkan dia akan salah di dalam memahami tulisan tersebut. Aina barakallahu fikum. Sehingga yang namanya mujalasah itu sesuatu yang diharuskan di dalam seseorang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wastighlalu umrihi wa awqatihi, dan menghabiskan umurnya dan waktu-waktu yang ada pada dia. wa yakunu syahihan jiddan ala waqtihi, dan dia menjadi seorang yang syahih. Syahih itu di atasnya bakhil. Bakhil apa? Bakhil kan orang pelit ya. Bakhil. Nah, syahih itu di atasnya bakhil. Bakhil. Wa man yuqashshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dibebaskan dirinya dari syahih, ya, pelit, bakhil yang sangat, ya, barang siapa yang terbebaskan dirinya dari penyakit itu, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, seseorang yang memahami pentingnya ilmu, dia akan syahihan jiddan ala waqti. Dia akan menjadi orang yang syahih, orang yang pelit sangat terhadap waktunya. Dia akan berpikir ulang. Kalau saya begini berarti saya nanti tidak bisa murojaah, tidak bisa bermajelis, tidak bisa ini dan itu. Pelit dia. Dia tidak mau sembarangan waktunya. Iya, terbuang begitu saja. Dia ingin melewati auqat, waktu-waktu yang ada pada dia dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan, ya, ada seorang muhadith yang senantiasa bersemangat. Ya, dia punya keinginan ingin barakallahu fikum makan ikan. Ya, suatu ketika dia sudah beli, ternyata sudah siap dia makan, ada majelis ilmu lagi. Tidak sempat dia tinggalkan, dia bermajelis lagi mempelajari ilmu. Ketika pulang dia sudah lelah tertidur, ternyata temannya dimakan itu ikan oleh temannya, ya, lalu ikan-ikan itu ditempelkan di tangan dia, ya. Ketika dia bangun, mana ikan saya? Bukankah engkau sudah makan? Ya. Yang saya ketahui belum. Coba cium tanganmu, dicium ternyata sudah bau ikan. Oh iya betul, saya sudah makan. Lupa katanya. Ya. Karena apa? Karena sibuknya dia menuntut ilmu, tidak sempat. Ya. La yajidu ladzatal ilmi hatta yaju'a wa yansa jau'ahu. Seorang penuntut ilmu tidaklah dia mendapati lezatnya ilmu sampai dia merasakan lapar dan lupa laparnya. Sibuk dengan ilmu, menulis sampai dia lapar, ju', iya, sampai dia lupa rasa laparnya karena sibuk dengan ilmu. Demikian para ulama dahulu mutaqaddimun, sibuk. Terkadang mereka melaksanakan sholat subuh dengan wudhunya sholat isya, menunjukkan mereka tidak tidur. Terkadang tidurnya mereka sedapatnya, ya, subhanallah, ya. Dan lihat keberkahan ilmu yang ada pada mereka, ya, kesulitan yang ada pada mereka di dalam mendapatkan ilmu ini menjadikan ilmu itu berkah yang manfaatnya terus dirasakan sampai saat ini. Terkadang kemudahan yang Allah berikan kepada kita dari mendapatkan ilmu ini menjadikan kita lalai. Mudah kita mendapatkan ilmu, mudah pula ilmu hilang dari kita. Iya, mudah ilmu kita dapatkan, tapi mudah pula hilang ilmu yang datang dari kita. Barakallahu fikum. Sabian yang berikut ala tahsilil ilmi, ya, istiqamah terus di dalam menuntut ilmu, ya, sabar. Beda dengan orang yang tidak sabar di dalam menuntut ilmu. Ada sebagian barakallahu fikum dari kalangan para penuntut ilmu itu tidak sabar di dalam menuntut ilmu. Datang ke pondoknya Ustaz Fulan, ya, belajar, ya. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim ata'allumu arba'i masail. Baru belajar usul salatha, ya. Berlalu satu hari, dua hari, sepekan, dua pekan, pelajar ini sudah merasakan, aduh, enggak betah. Alasannya apa? Yaitu makannya kok enggak selera, ya. Ya, ya. Makannya kok kangkung terus, kacang terus, ya. sayur kacang bening bumbunya kurang lagi, gak selera makan. Gara-gara itu minta pindah, cari pondok yang lain. Itu namanya dawak, pencicip-pencicip pondok. Cari pondok lain, aduh, teman-temannya gak pas semua. Baru belajar itu, al-kalamu huwa lafdzul murakabul mufidu bil wad'i. Akhirnya dia ulang lagi, pindah lagi ke pondok lain. Masuk ke situ, oh lupa ustadznya bukan orang Arab, enggak afdol sudah. Cari lagi pondok lain, enggak nambah-nambah ilmunya. Temannya ketika di pondok yang pertama tadi sudah selesai jurumiyahnya, sudah selesai usulul thalathahnya, dia masih al-kalamu huwa lafdzul murakabul mufidu bil wad'i. Itu terus diulang. Setahun cuma menghafal itu saja karena enggak sabar, enggak istiqamah. Iya. Ya kalau demikian jangan mengharapkan keberhasilan. Tarjun najau tulam tasluk masalikah inna safina la tajri ala liyabas. Mau berhasil tapi enggak mau menempuh langkah-langkahnya. Jangan pernah mimpi kapal itu enggak pernah berjalan di tempat yang kering. Tidak mungkin. Butuh istiqamah, as-sabr, al-jahd, al-istihad. Terkadang mengharuskan dia barakallahu fikum bangun di malam hari, memurojaah pelajarannya. Iya, dia harus menghafal kitab fiqih misalnya, Umdatul Ahkam berapa hadis di situ. Wajib misalnya di satu pondok harus menghafal itu, Arba'in Nawawi. Ketika ilmu telah dia pelajari, dia hafal. Apakah dibiarkan begitu saja setelah dihafal? Tidak. Harus dimurajaah, harus diulang. Barakallahu fikum, harus diulang. Ya. Terkadang orang yang memurajaah seperti dari kejauhan kayak orang majnun. Ya, karena dia sendiri baca. Ya, terkadang dia sendiri baca murajaah. Ya, malam-malam. Subhanallah, sampai terkadang ada para tulab biar enggak ngantuk bikin kopi, kopinya bukan dikasih gula, dikasih garam. Dia minumkan jadinya, apalagi terbangun lagi. Ya, ada yang demikian. Biar apa? Biar enggak tidur. Ya. Kalau dia sudah menghafal 100 hadis misalnya di dalam kitab Umdatul Ahkam, dia harus berusaha murojaah setiap harinya. Terkadang masing-masing tergantung kepada dia. Iya. Bagaimana semangat dia menjaga ilmu yang telah dia pelajari? Dia atur. Dia harus bagi. Dia harus bagi 100 itu pagi, siang, sore di murojaah. Pagi 30 misalnya, atau 33, siang 33, sorenya iya. Ya. Terkadang dipanggil temannya, yuk makan misalnya, jam logistik harus makan, jam sekian sampai sekian. Karena dia sibuk dengan ilmu, terlewatkan itu, sudah dia gak pedulikan. Yang penting saya sempat murojaah. Demikian. Ada juga yang sibuk urusannya makan. Iya. Cari tambahan. Iya. Waduh, di pondok kurang pas ini makanannya. Cari tambahan. Sibuk ngurusin itu. Makanya kata Syekh Mukbir rahimahullahu taala, ihmadul alal faqr. Semangat bersyukurlah kalian atas kemiskinan. Fa innal faqra yusa'idukum fi talabil ilm. Karena miskin itu membantu kalian mempelajari ilmu, menuntut ilmu. Kalau di pondok orang yang enggak punya uang, mau apa lagi? Paling belajar. Ya. Malam Jumat biasanya kan libur hari Jumat. Orang yang punya uang sibuk sudah bikin ini, bikin itu. Dia enggak punya uang mau apa? Duduk di masjid, akhirnya murojaah lagi. Ya. Demikian barakallahu fikum. Ya. Di pondok sendiri cobaannya ada. Ya, mungkin dari temannya. Ya, oleh karena itu butuh musabarah, istiqamah, kesabaran barakallahu fikum. Wal ibtiadu anil kasal wal ajz, menjauhkan diri dari malas. Ya. Kadang kan kita bosan. Ya. Terkadang mencari kegiatan yang positif barakallahu fikum. Wa mujahadah an-nafs wa syaitan, dan memerangi jiwa kita. Jihad nafs dan syaitan. Terkadang syaitan datang dari teman kita. Ya, sedang asyik mempelajari ilmu, mengganggu kita, mengajak kita hal-hal yang sia-sia. Barakallahu fikum. Atau dari rasa malas yang ada pada kita. Itu harus diperangi barakallahu fikum. Fa nafsu wa syaitan muthbitani an talabil ilm. jiwa dan syaitan merupakan dua alat, ya, yang menjadikan seseorang berputus asa di dalam mempelajari ilmu. Ya, ada terkadang seseorang sulit di dalam menghafal ilmu. Dia sudah ulang-ulang. Satu kali, dua kali, terus dia ulang-ulang, tidak hafal-hafal. Subhanallah. Tentunya Allah akan melihat dari sisi usaha dia, juhudnya dia di dalam berusaha mempelajari ilmu. Itu yang akan dinilai oleh Allah, keikhlasan dia. Barakallahu fikum. Yang terpenting ilmu itu seseorang mengamalkannya. Ada yang seseorang mudah di dalam menghafal ilmu, satu kali baca langsung dihafal. Tetapi ilmu yang dia hafal tidak memberikan manfaat kepada dia, la ya'tsar, tidak memberikan pengaruh kepada perilakunya, pergaulannya, barakallahu fikum, akhlaknya, tidak memberikan berkah ilmu terhadap dia. Wa min al-asbabil mu'inah 'ala al-ijtihad fi talab, dan termasuk sebab-sebab yang akan membantu seseorang bersemangat di dalam menuntut ilmu, qira'ati tarajimil ulama wa sabrihim wa tahammulihim, ya, membaca tarjamah-tarjamah para ulama, bagaimana mereka di dalam menuntut ilmu, kesabaran mereka, wa tahammulihim, bagaimana sabarnya mereka di dalam mempelajari ilmu. Ya, ini, ya, banyak. Ada kitab Warathatul Anbiya, bagaimana kisah-kisah para al-muhadithun, al-ulama di dalam mempelajari ilmu. Siar A'lamun Nubala, ya, yang terkadang kita, akal kita enggak bisa nerima, subhanallah, ya, para ulama. Ada yang sampai putus kaki mereka min syiddatil burd, karena sangat dingin yang mereka rasakan. Sampai dia meminta teman-temannya ketika safar bersama dia untuk menjadi saksi bahwasannya, putus kakiku ini bukan dikarenakan hukum had, tetapi dikarenakan musibah. Ya, dikarenakan dingin yang sangat yang menjadikan aku tidak mampu bertahan. Jari-jari mereka, ada pula yang putus barakallahu fikum min syiddatil burd, karena dingin yang sangat. Ada yang di antara mereka minum air kencingnya sendiri. Ya. Syaribtu bauli khamsa marrat fi talabi hadithi Rasulillah alaihi salatu wasallam. Aku minum air kencingku 5 kali ketika aku menuntut ilmu hadith Rasulillah alaihi salatu wasallam. Wa rihlatihim fi tahsilil ilmi wal hadith. Dan rihlah, ya, perjalanan mereka di dalam mendapatkan ilmu agama ini dan mendapatkan menuntut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thaminan, yang ke-8, al-bulghah. Al-bulghah, perbekalan. Ya. Ini pula termasuk barakallahu fikum di antara penopang seseorang di dalam menuntut ilmu. Ya. Ya, kita mengetahui seseorang harus lihlah kepada masyayikh misalnya. Dahulu harus ke Yaman. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Ini bulghah, butuh kepada perbekalan. Membeli kitab, ya. Karena mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia memiliki kitab, mempelajari talaqi, sehingga barakallahu fikum memberikan manfaat bagi dia. Ada faedah yang dia hasilkan dari mujalasah di hadapan seorang alim. Wahiyya ayafarriga talibu ghayata juhdihi hatta yablugha muradahu fil ilmi wal quwwah fihi hifdhan wa fahman wa taq'idan. Hendaklah dia barakallahu fikum, seorang penuntut ilmu, menghabiskan barakallahu fikum ghayata juhdihi, puncak juhdnya, kesungguh-sungguhan dia. Dia fokus sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari ilmu. dan kekuatan di dalam ilmu yang dia miliki. Apakah hifdzan dari hafalannya, wa fahman dari pemahaman dia terhadap ilmu, wa taqidan dan dari kaidah-kaidah di dalam ilmu agama ini. Dari kaidah yang dia pelajari, dari mempelajari usul fiqih misalnya, iya. Ini merupakan kaidah, seperti kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini satu kaidah yang tidaklah kaidah tersebut melainkan diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tasian yang berikutnya, suhbatu syaikhil muallim. Suhbatu syaikhil muallim. Duduk di hadapan seorang syaikh yang mengajarkan ilmu. Ya. Fal ilmu yu'khadhu min afwahil ulama, karena ilmu itu diambil dari mulut-mulut para ulama. Iya. Al ulama warathatul anbiya. Karena para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah dari kalangan para ulama. Tentunya mereka mengetahui ahkam di dalam agama ini, sehingga seseorang semakin berilmu tentang agama ini, khasyahnya mereka akan semakin bertambah. Rasa takut mereka kepada Allah akan semakin bertambah, karena mengetahui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. فَالطَّالِبُ لِكَيْ يَرْتَكِزَ فِي طَلَبِهِ لِلْعِلْمِ عَلَى رَقِيزَةٍ صَحِيحَةٍ. Seorang penuntut ilmu, agar dia yartakiz, yaitu tafsil, di dalam menuntut ilmu, menghasilkan ilmu dengan raqizatin sahihah, dengan hasil yang benar yang diinginkan. Alaihi ayyujalisal ulama, wajib atas dia duduk di hadapan para ulama. Wa yatalaqqiya minhum, dan bertalaqi dari mereka al-ilm, ilmu agama ini. Walhamdulillah, kita di negeri ini tentu kita mengetahui tidak ada al-ulama. Tetapi walhamdulillah para asatidah kita, mereka mempelajari ilmu dari para ulama, yang kita bisa mengambil ilmu dari mereka sebagai penyambung lidah para ulama, ilmu yang ada pada mereka, yang disampaikan oleh para asatidah kita, yang kita ambil ilmu dari mereka. Barakallahu fikum. Dan tentunya ya, di zaman ini begitu banyak kemudahan belajar langsung, ya. Kemudahan dari sisi teknologi yang Allah berikan kepada kita dimanfaatkan untuk menimba ilmu dari para ulama mubasyaratan, bagi yang mampu di dalam memahami bahasa Arab. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, di antaranya penting ya, untuk kita berusaha untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an, bahasa Sunnah. Ya, di tempat kita ada yang mampu memberikan faedah di dalam pembahasan ini, maka berikan faedah kepada yang lainnya. Tentu yang demikian memberikan manfaat. Ya, tentunya tadarujan, sedikit demi sedikit. Barakallahu fikum. Fayakunu talabuhu ala kaidatin sahihatin, ala kaidah sahihatin, sehingga yang dia tuntut barakallahu fikum di atas kaidah yang benar. Yatalafadun bin nasil Qur'ani wal hadithi talafudan sahihan, la lahna fihi wala tashif. Sehingga ketika dia mengucapkan terhadap nas Al-Quran dan hadith dengan pengucapan yang benar, tidak ada kesalahan, tidak ada lahan padanya, dan tidak ada tashif, salah di dalam membaca. Wa yafhamuhu al-fahma sahih al-murad, dan dia memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut atau ilmu tersebut dengan pemahaman yang sahih al-murad, yang diinginkan. Ya, nah ini penting. Pemahaman ini yang kebanyakan manusia menyimpang dari al-haq. Kaum khawarij, mereka berhujjah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam mengamalkan penyimpangan mereka. Hanya saja pemahaman yang menjadikan mereka salah di dalam memahami dalil tersebut. Barakallahu fikum. Wa fadlan an dzalik fa innahu yastafid min al-ilmi, dan terlebih dari itu dia juga bisa mengambil faedah dari ilmu, minal alim, dari seorang alim tersebut. Apa? Al-adab wal-akhlaq wal-wara. Adabnya seorang alim, wal-akhlaq, akhlaknya, wal-wara, bagaimana juhudnya dia, kehati-hatian dia. Barakallahu fikum. Wa alaihi ayatajannaba ayyakuna syekhuhu kitabuh, dan atas dia, untuk dia menjauhi, dia menjadikan syekhnya itu kitab dia. Fa inna man kana syekhuhu kitabahu kathura khata'uhu wa qalla sawabuh. Karena sesungguhnya barang siapa yang syekhnya itu kitabnya, maka salahnya itu lebih banyak, dan barakallahu fikum, kebenarannya itu lebih sedikit. Wala zala hadzal amr fil ummah ila waqtina hadza, dan terus perkara ini berjalan pada umat sampai waktu kita sekarang ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa ma barraza rajulun bil ilmi illa kana mutarabbiyan muta'alliman ala yaddi 'alim, dan tidaklah seseorang memahami ilmu, pandai di dalam ilmu, melainkan dikarenakan mutarabbiyan, seorang ini dibimbing menuntut ilmu dari tangan-tangan para ulama. Barakallahu fikum. Hasilnya didikan para ulama, tentunya seorang muslim tidak bisa lepas dari bimbingan para ulama. Al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang besarnya kalian, yaitu para ulama, yang subhanallah Allah dan Rasulnya telah menyebutkan tentang fadail mereka para ulama. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah pada sesi yang kedua akan dilanjutkan oleh Ustazuna Abu Hamzah Yusuf hafizahullah ta'ala. Wa sallallahu sallamu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.